قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجلا وإذا رآهم أبطأوا أخرا والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat zuhur bil hajrah ketika matahari terik di pertengahan siang setelah zawal. Wal asra, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat asar dalam keadaan matahari masih terang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat maghrib Iza wajabat ay iza gharabat, apabila telah terbenam matahari. Wal isya'a ahyanan wa ahyanan. Dan beliau melaksanakan salat isya, kadang-kadang beliau menyegerakan, kadang-kadang mengakhirkan. Idza ra'ahum ijtama'u 'ajjala. Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam melihat mereka telah berkumpul, maka beliau menyegerakan menegakkan salat isya. Wa idza ra'ahum abta'u akhara. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka terlambat, maka beliau mengakhirkan salat isya. Dan apabila beliau melaksanakan salat subuh, dan beliau melaksanakan salat subuh, maka beliau melaksanakan salat subuh tersebut pada waktu ghalas, masih gelap. Terangnya subuh masih bercampur dengan gelapnya malam, tetapi kegelapan lebih mendominasi. Itu qolas, waktu qolas. Dalam hadis ini ada Jabir, beliau menyampaikan tentang waktu-waktu sholat yang Nabi SAW melaksanakan sholat lima waktu padanya. Karena beliau, sebab beliau menyampaikan hadis ini bahwasanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi Al-Zalim, beliau ketika itu datang ke Madinah pada tahun 74. dia sebagai amir atas negeri Madinah tersebut dari utusan Abdul Malik bin Marwan, yang mana beliau Al-Hajjaj dikenal beliau suka mengakhirkan waktu sholat. Sudah kita sampaikan dalam pelajaran Sahih Bukhari bagaimana Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi Al-Zalim beliau sering mengakhirkan sholat. Sholat Jumat sampai mendekati waktu asar, mendekati terbenam matahari. Sehingga banyak para sahabat, para tabi'in sholat secara sir, secara sembunyi-sembunyi sholat duluan. Dan bahkan ada di antara mereka tidak lagi mau sholat di belakangnya. Maka ketika itu manusia bertanya kepada Jabir bin Abdillah, bagaimana sih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dalam melaksanakan sholat lima waktu. Maka Jabir menyampaikan hadis ini. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra bil hajirah, kata beliau, wal 'asra wasyamsu naqiyah, wal maghriba idza wajabat, wal isya ahyanan wa ahyanan, idza ra'ahum ijtama'u 'ajjala, wa idza ra'ahum abada wa akhara. Wa subha kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalas. Naam. Jabir bin Abdullah bin Haram Al-Ansari As-Sulami beliau termasuk salah seorang yang banyak riwayat hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyaksikan peperangan seluruhnya kecuali perang Badar dan perang Uhud. Adapun perang Uhud beliau dilarang oleh ayahnya untuk mengikutinya. Karena untuk menjaga saudari-saudarinya di rumahnya. Karena Jabir bin Abdullah banyak saudari perempuannya. Sehingga menikah pun beliau menikah dengan Thaib, dengan janda. Barakallahu fikum. Untuk menemani saudari-saudarinya. Setelah ayahnya meninggal di Uhud, barakallahu fikum, maka beliau mengikuti peperangan seluruhnya. Jabir bin Abdullah. Syarhul Ijmali. Yuhadditsu Jabir bin Abdullah anil awqatil lati kana Rasulullah SAW yusalli fiha salawatil khamsa tibyanan linnas. Jabir bin Abdullah menerangkan, menyampaikan hadis tentang waktu-waktu yang Rasulullah SAW melaksanakan salat lima waktu pada waktu-waktu itu sebagai bentuk pencerahan, penjelasan kepada manusia. Wa kana sababu dzalik, sebab Jabir menyampaikan hadis ini bahwasanya Al-Hajjaj, bahwasanya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi Al-Zalim qadima al-Madinata sanat 74 amiran 'alaiha. Bahwasanya Al-Hajjaj datang ke Madinah pada tahun 74 sebagai amir atas negeri Madinah. min kibali Abdul Malik bin Marwan. Dari perintah Abdul Malik bin Marwan. Faja'ala yuakhiru salata, kemudian beliau Al-Hajjaj mengakhirkan salat. Seperti yang telah kita singgung tadi. Bisa dirujuk Sahih Bukhari 6 dari keterangan dalam Fathul Bari tentang Al-Hajjaj, tentang orang-orang yang mendapati zaman Hajjaj yang salat secara sir. Nah, barakallahu fikum. Maka ketika Al-Hajjaj mengakhirkan salat, fasalan nasu Jabiran. Manusia bertanya kepada Jabir an salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. فَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّ الظُّهْرَ عِنْدَ مُنْتَصَفِ النَّهَارِ بَعْدَ الزَّوَالِ مُبَاشَرَةً. Maka Jabir menerangkan kepada mereka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat zuhur di tengah siang hari setelah tergelincir matahari langsung. عِنْدَ مُنْتَصَفِ النَّهَارِ بَعْدَ الزَّوَالِ مُبَاشَرَةً. ويصلي العصر قبل أن يتغير بياض الشمس. Dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat asar sebelum putihnya matahari berubah. ويصلي المغرب حين تغرب الشمس. Dan beliau salat maghrib ketika matahari telah terbenam. ويصلي الفجر بغلس قبل أن ينتشر ضياء النهار. Dan beliau salat fajar pada waktu ghalas, yaitu sebelum menyebarnya cahaya siang. فكل هذه الصلوات الأربع يبادر فيها من أول وقتها. Maka setiap salat-salat yang empat ini, subuh, zuhur, isya, maghrib, subuh, enam, zuhur, asar, maghrib, yubadiru biha min awali waktiha, atau yubadiru biha min awali waktiha, beliau bersegera melaksanakannya di awal waktunya. Amal isya, adapun salat isya, fayura'i al-jama'ata, maka beliau memperhatikan kondisi jamaah. Idza ra'ahum ijtama'u ajjala, apabila beliau melihat mereka telah berkumpul, beliau bersegera. Li'alla yashuqqa 'alaihim intidhar, agar tidak memberatkan mereka masa menanti menunggu. Wa idza rahum abta'u akhara, apabila beliau melihat mereka abta'u, lambat, maka beliau mengakhirkannya. Li'anna ta'khiraha ahabbu ilaihi, karena mengakhirkan waktu isya lebih disenangi oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ini waktu-waktu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat lima waktu. Fawaidul hadis. Mashru'iyyatu ta'jili salawati fi awwali waqtiha illa al-isha. Disyariatkan menyegerakan salat-salat di awal waktunya kecuali salat Isya. Wa yusalli adh-dhuhra hina tazul asy-syams wal 'asra qabla yataghayyar bayadhuha wal maghrib idza ghabat wal fajra bighalas wal 'isha yura'i hudura jama'ah. Ini jita mu'ajjal wa in abtau akhar. Yang kedua, husnu riayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, bagusnya pemeliharaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan kondisi umatnya. Apabila beliau melihat mereka jamaah telah berkumpul, bersegera menegakkan salat Isya. Apabila melihat mereka masih terlambat, masih jarang, masih kurang, beliau mengakhirkannya. Sehingga tidak berat bagi mereka untuk melaksanakan sholat jamaah. Wajinabuhu ma yasyuku alaihim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauh dari perkara-perkara yang memberatkan mereka umatnya. Itulah kondisi keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang sangat penyayang terhadap umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam ayat ini mengumpulkan tentang sifat-sifat Nabi, bagaimana Nabi sifatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma'anittum, sangat berat terasa oleh beliau apa yang memberatkan kalian. Harisun 'alaikum, sangat semangat untuk menyelamatkan kalian. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman beliau sangat santun, sangat penyayang. Dari hadis betapa banyak yang menerangkan tentang kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Maka siapa saja ya barakallahu fikum yang menginginkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman dalam melaksanakan agamanya, maka hendaklah mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka niscaya akan dia dapati keindahan, keringanan, kemudahan dalam melaksanakan agama ini. Jauh dari takalluf, memberat-beratkan diri. Baik memberatkan tenaga, pikiran, harta benda, tidak ada. Dalam agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang memberatkan anggota badan ini. Tidak ada yang memberatkan pikiran kita, tidak ada yang memberatkan harta benda kita. Semuanya dengan mudah, barakallahu fikum. Bahkan kewajiban-kewajiban tersebut disyaratkan untuk dilakukan ketika adanya al-istita'ah. Fattaqullaha mastata'tum. Idza amartukum bi amrin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan satu perkara, maka laksanakan perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Al-hadis rabi, hadis yang keempat, an Abil Minhal Sayyar bin Salamah. Qal dakhaltu ana wa abi ala bi Barzah al-Aslami radiyallahu anhu. Qala lahu abi, kaifa kana Rasulullah s.a.w. yusalli al-maktubah? Qala kana yusalli al-hajira allati tad'unaha al-ula hina tadhadu al-shamsu wa yusalli al-asra. Tuma yarji ahaduna ila rahlihi min aqsal madinati wa syamsu hayyah. Wa nasitu ma qala fil maghrib. Wa kana yastahib ayu akhira min al isya allati tad'unaha al atamah. Wa kana yakrahu al nawma qablaha wal haditha ba'daha. Wa kana yanfatilu min salatil ghadah hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu wa kana yaqra'u bi 60 ila al-mi'ah. Dari Abul Minhal Sayyar bin Salamah, beliau termasuk tabi'in thiqah. Meninggal pada tahun 129 Hijriah. Sayyar bin Salamah, Abul Minhal. Kata Abul Minhal, yaitu Sayyar bin Salamah, beliau berkata, saya masuk dan ayahku kepada Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu. Abu Barzah al-Aslami sahabi. Faqala lahu abi, maka ayahku berkata kepada Abu Barzah, bertanya kepada Abu Barzah, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktubah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat wajib. Maka Abu Barzah menjawab, kana yusallil hajira allati tad'unaha al-ula hina tadhadu syamsu. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duhur yang kalian sebut dengan salat pertama adalah ketika matahari sangat terik. Wa yusalli al-asra, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar. Tsumma yarji ahaduna ila rahli min al-aqsal madinah wa syamsiyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar, kemudian salah seorang di antara kami kembali pulang ke rumahnya dari penjuru Madinah sementara matahari masih terang. Dia sholat asar bersama Rasulullah SAW, terus pulang ke rumahnya. Rumahnya di pojok Madinah. matahari masih terang. Wa nasitu ma qala fil maghrib, dan saya lupa apa yang dikatakan oleh beliau Abu Barzal Aslami tentang salat maghrib. Kata Syair bin Salamah, saya lupa apa yang dikatakan oleh Abu Barzah tentang salat maghrib. Wa kana yastahibu ay yuakhira min al-insha allati talunha la tamah. Dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenangi mengakhirkan salat Isya yang disebut salat Isya dengan salat atamah. Salat Isya disebut atamah. Wa kana yakrahu an-naum qablaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyenangi tidur sebelum salat Isya. Wal haditsa ba'daha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyenangi berbicara ngobrol setelah Isya. Wa kana yanfatilu min salatil isya hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bubar dari salat subuh, salatil ghadah, ketika seseorang mengenal teman duduknya. Panjang bacaan salat subuhnya. Wa kana yaqra'u bis-sittina ila al-mi'ah, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat dalam salat subuh antara 60 sampai 100 ayat. Sittin ayat ila al-mi'ah. Naam. Ini hadis Abu Barzah Al-Aslami Nadlah bin Ubaid, beliau namanya. Kita lihat biografi sebian, biografi ringkas Abu Barzah. Abu Barzah Al-Aslami, beliau adalah Nadlah bin Ubaid. Nadlah bin Ubaid. Au Ibnu Abdullah Al-Aslami, atau Abu Barzah tersebut namanya Nadlah bin Abdullah Al-Aslami. Aslama wa syahida fatha Khaybar wa Makkah wa Taif. Beliau masuk Islam dan menyaksikan pembukaan Khaybar dan Makkah dan Taif. Faqatala ibna Khattal amal fathi wa huwa muta'alliqun bi astaril Ka'bah bi amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Abu Barzah Al-Aslami adalah seorang yang pernah membunuh Ibnu Khattal. Beliau membunuh Ibnu Khattal pada tahun Fathu Makkah, dan ketika itu dia bergantung di kelambu-kelambu Ka'bah. 6. Kenapa 6 Abu Barzah membunuhnya? Dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Barzah asalnya 6 Muslim sahabat, kemudian dia murtad. Kemudian dia jahat kepada kaum muslimin. Setelah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyerang kota Makkah, dia langsung buru-buru ke Masjidil Haram, dan dia bergantung di tirai-tirai Ka'bah berlindung. Karena dia mendengar bahwasanya orang yang Allah berfirman, "Wa man dakhalahu kana amina." Yang masuk ke Masjidil Haram maka dia orang yang aman. Dia segera masuk berlindung. Dia bergantung di tirai-tirai Ka'bah. Tapi Rasulullah SAW ketika dihabarkan oleh Abu Barzah bahwasanya Ibnu Khattal dia bergantung di tirai-tirai Ka'bah, maka kata Rasulullah SAW, "Uktuluhu," bunuhlah dia, tetap dibunuh. Naam. Karena apa? Lishiddati adiyatihi, karena sangat keras gangguannya kepada kaum muslimin. Demikian disebutkan oleh para ulama. Ibnu Khattal bin Abdul Uzza. Nazal al-Basrata, beliau Abu Barzah al-Aslami, Nazal al-Basrah, beliau nuzul. Naam, tinggal di Basrah. Thumma sara ila Khurasan, kemudian beliau pergi ke Khurasan. Fasyahida qital al-Khawarij fil ahwaz, dan maka beliau menyaksikan peperangan dengan Khawarij di al ahwaz. Thumma mata fi maru sanata 65, pada tahun 65 meninggal di Maru. Ini Abu Barzah al-Aslami Nadra bin Ubaid. Beliau yang menyampaikan hadis, innama ahsya alaikum butunakum wa furujakum mamudillatul ahwa. Dia menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, hanya saja yang mengkhawatirkan aku adalah perut-perut kalian dan kemaluan-kemaluan kalian dan hawa-hawa nafsu yang menyesatkan. Hawa-hawa nafsu kalian yang menyesatkan. Abu Barzah al-Aslami Nadlah bin Ubaid. Asy-syarhul ijmali. Kana tabi'una rahimahumullah yatasaaluna mata kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli salawatil khams. Dulu para tabi'in rahimahumullah, mereka bertanya-tanya, kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat lima waktu? Naam, wa la'alla sababu dzalik anna ba'dhal umara kanu fi dzalikal waqt yu'akhirunaha. Barangkali sebabnya para tabi'in, kenapa para tabi'in bertanya kepada para sahabat tentang pelaksanaan salat Rasulullah SAW terhadap salat lima waktu, barangkali sebabnya adalah karena sebagian umara, sebagian para pemimpin dulu pada waktu tabi'in, mereka banyak yang mengakhirkan salat lima waktu dari waktunya. Wa fi hadzal hadits kana su'al li Abi Barzah al-Aslami. Dalam hadis ini pertanyaan tertuju kepada Abu Barzah al-Aslami. Min Salamah Ar-Rayahi, ahadu tabi'in, dari Salamah Ar-Rayahi, salah seorang tabi'in. Yas'aluhu, bertanya kepada Abu Barzah. Mata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli salawatil mafrudah. Kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat yang lima waktu ini? Fabayyana radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli adh-dhuhra hina tazula asy-syams wa yubadiru bi salatil 'asr hatta inna ar-rajula la yarji'u ila manzilihi fi aqsal madinah wa asy-syamsu lam tazal tahtafidh bi daw'iha wa hararatiha. Maka Abu Barzah menerangkan bahwa Nabi SAW salat duhur ketika matahari tergelincir, kemudian bersegera melaksanakan salat asar, sampai-sampai seseorang yang salat asar bersama Nabi kembali pulang ke rumahnya, sementara rumahnya berada di ujung Madinah, matahari masih memelihara cahayanya dan panasnya. Wa bayyana mata yusallil maghriba lakin nasya abul minhal. Kemudian Abu Barzah menerangkan juga tentang bagaimana kapan Nabi SAW melaksanakan sholat maghrib, namun Abu Minhal lupa. Walam yafsih Abu Barzah matakana yusallil isya. Abu Barzah tidak terang-terangan, tidak jelas-jelas kapan Nabi SAW melaksanakan sholat isya. Walakinnahu bayyana annahu kana yarghab fi ta'khiriha. Tapi Nabi SAW sebagaimana terangkan oleh Abu Barzah, beliau menyenangi mengakhirkan sholat isya. Awamma sholatul fajr fakana yubakir biha hatta innahu yansarifu minha hina yumayyizu ar-rajulu jalisahu faqat. Adapun sholat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersegera sampai-sampai salah seorang bubar, sampai-sampai beliau bubar dari sholat isya ketika seseorang bisa membedakan temannya saja, kalau teman duduknya saja yang dekat, orang jauh sedikit tidak bisa lihat siapa dia. Ma'anau kana yutilul kira'ah, bersamaan itu Nabi SAW memperpanjang bacaannya dalam salat subuh. Haitsu yaqra'u bi 60 ayat, beliau membaca 60 ayat sampai 100 ayat. Naam, barakallahu fikum. Namallahu ta'ala alamnam. Kita cukupkan dulu. InsyaAllah kita besok lanjut. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam.